إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini, yang ini menunjukkan bahwasanya kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, terutama adalah nikmat Islam, iman dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ibadah kita kepada Allah, baik yang wajib ataupun yang mustahab, dan juga Allah telah memberi taufik kepada kita untuk mau melangkahkan kaki dalam rangka untuk menuntut ilmu din ini, ilmu agama ini, yang mana ilmu inilah yang akan menjadi kebaikan kita hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan padanya, niscaya dia akan difahamkan dalam masalah agamanya. Dan pemahaman dalam masalah agama yang paling penting dan mendasar adalah pemahaman tentang masalah akidah, yaitu tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadi inti dari penciptaan hidup kita di dunia ini. Itu juga yang menjadi tujuan diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan itu juga yang Allah taala perintahkan kepada kita, dan itu juga yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wasiat ini, demikian pula Allah taala memberikan wasiat ini. Ya, sehingga ini semua menunjukkan bahwasanya kita memang harus mempelajari ilmu tauhid ini. Ilmu tentang tauhid, bagaimana kita beribadah secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berbagai macam bentuk peribadahan kepada selain Allah taala, baik yang berupa amalan hati, kemudian juga baik berupa lisan, ucapan lisan, baik berupa amalan anggota badan. Karena sebagaimana ibadah itu ada berupa ibadah hati, ada ibadah lisan, dan juga ibadah amalan anggota badan, maka nanti lawannya dari ibadah yaitu apa? Syirik, ya, ibadah kepada selain Allah, itu juga bisa terjadi dalam hati atau mungkin terjadi dalam lisan, ucapan lisan, ada kesyirikan, syirik dalam hal alfaz, dalam hal ucapan-ucapan, dan juga ada syirik dalam hal perbuatan-perbuatan. Sehingga ini semua menuntut kita untuk mengetahuinya, agar ibadah kita itu benar-benar yakni murni untuk Allah Subhanahu wa taala, yang nanti itu akan menjadikan kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang akan kita pelajari insyaallah pada bab berikutnya insyaallah. Nah, alhamdulillah ini kita lanjutkan insyaallah taala pada malam hari ini membahas atau membaca dari Kitab Tauhid, ya, yang mana kita sudah selesai dari bab pertama yang dijadikan mukaddimah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau tidak memberikan judul bab, ya, hanya beliau mengatakan Kitab Tauhid wa qaulullahi taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Yang ini kita bisa anggap sebagai pembukaan mukaddimah dari Kitab Tauhid, yang di situ beliau menyampaikan tentang pentingnya masalah tauhid, kewajiban kita mempelajari masalah tauhid ini, sebagaimana yang tadi saya isyaratkan. Ya. Dan sebelum kita berpindah kepada bab, bolehlah kita katakan bab yang pertama disampaikan oleh beliau, yaitu bab fadlu tauhidi wa ma yukaffiru min adz-dzunub, bab menerangkan tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa, seluruh dosa-dosa. Sebelum kita masuk kepada bab itu, antum bisa lihat dalam buku terjemahan antum, di situ ada pelajaran penting yang terkandung dalam bab ini, yaitu bab yang kita katakan tadi sebagai mukaddimah, ya. Ada ya di situ ya. Sebelum masuk pada bab yang selanjutnya. Baik. Di sini beliau menyampaikan ada beberapa poin yang bisa kita katakan sebagai ringkasan isi dari apa yang beliau sampaikan dari dalil-dalil, ya, pada pembukaan atau mukaddimah yang beliau sampaikan dalam kitab tauhid ini. Ada 24 poin kalau tidak salah. Situ berapa? 24 ya? Hah? 20 saja. Maksud sih? 24. Ah, dibaliknya. 624, benar. Jadi nanti kita akan dapati seperti ini. Dari setiap bab yang beliau sampaikan, ya, dari setiap bab yang beliau sampaikan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sampaikan dalam setiap bab, maka beliau akan menyebutkan bab terlebih dahulu, yang bab ini menjadi istilahnya kalau dalam kitab Sahih Bukhari, fikih Imam Bukhari pada babnya, gitu kan. Maka demikian pula dalam kitab tauhid, fikihnya kitab tauhid pada bab-babnya. Maksudnya apa? Tema pembahasan yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ada pada bab-babnya ini. Ya. Itu inti yang disampaikan dalam kitab tauhid ada pada bab-babnya tersebut. Fikihnya ada pada bab-bab yang beliau sampaikan. Baru setelah itu beliau menyampaikan dalil-dalilnya. Baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari hadis-hadis nabawi, hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin dari nukilan apa namanya, ucapan para ulama yang mendahului Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, baik ucapan ulama salaf terdahulu ataupun sama ulama pertengahan, ya, maka beliau nukilkan sesuai dengan apa yang berkaitan dengan bab yang beliau sampaikan. Nah, setelah itu maka beliau menyampaikan masail. Beliau sebut dengan nama masail, al-masail, fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa pembahasan, beberapa pelajaran. Inilah yang disebutkan dalam terjemah kita ini. Dalam bab ini ada beberapa pelajaran penting yang terkandung. Nah, silakan dibaca satu persatu, nanti kita akan sedikit, ini tidak akan panjang lebar, cuma hanya sedikit menegaskan tentang makna tersebut dari apa yang telah disampaikan oleh penulis insyaallah taala. Taib, tafadhol. Nah, di sini beliau mengatakan yang pertama masalah al-ula, al-mas'alatul ula, yaitu al-hikmatu fi khalqil jin wal insi, hikmah diciptakannya jin dan manusia. Hikmah diciptakannya jin dan manusia. Apa itu hikmahnya? Hah? Hikmahnya apa? Hikmahnya dimaksud di sini adalah tujuan. Jadi tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka semua itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, hikmah yang dimaksud adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan sedikit pun, ya, kepada selain Allah tabaraka wa taala. Menyekutukan sedikit pun selain Allah taala kepada Allah tabaraka wa taala. Ini hikmah diciptakannya manusia. Ya. Dan ini diambil dari ayat yang pertama beliau sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Ini diambil dari ayat tersebut. Nah, yang kedua. Nah, kata beliau di sini, kalau kita dalam bahasa Arabnya, annal ibadata hiya at-tauhid li'anna al-khusumata fihi. Beliau ingin menerangkan dalam poin yang kedua ini, ingin menerangkan makna ibadah yang tercantum dalam ayat yang beliau sampaikan pertama kali. Ingin menerangkan makna ibadah yang beliau sampaikan pada ayat yang beliau sampaikan pertama kali. Apa yang ayat tersebut? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada kalimat liya'budun, agar mereka semua beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini, annal ibadatu hiya tauhid. Yang dimaksud dengan ibadah adalah tauhid. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah tauhid. Artinya orang yang dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memurnikan ibadahnya itu kepada Allah Ta'ala saja, namun dia mencampur adukan dengan peribadahan kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia belum beribadah kepada Allah. Sesungguhnya dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan inilah yang menjadi inti dari yang disampaikan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan disini beliau mengatakan, li'anil khusumata fihi. Karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya adalah dalam masalah tauhid ini. Jadi ini sekaligus menerangkan kepada kita bahwa kalimat tauhid yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Maka yang dimaksud dengan kalimat tauhid ini bukanlah sekadar menyatakan tidak ada pencipta selain Allah. Tidak hanya sekedar mengatakan, mempersaksikan tidak ada yang menguasai alam semesta selain Allah atau kecuali Allah Ta'ala saja. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada ibadah yang boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid ini, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, yang menjadi titik permusuhan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy bukan dalam masalah apa? Yang mencipta adalah Allah, yang menguasai alam semesta adalah Allah, yang memberikan rizki adalah Allah Ta'ala saja. Bukan itu. Karena kenyataannya mereka orang-orang Quraisy memahami bahwasanya yang mencipta alam semesta adalah Allah, yang menguasai alam semesta adalah Allah, yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mereka paham. Tetapi meskipun mereka paham hal itu, ternyata mereka beribadah kepada selain Allah. Dan inilah yang menjadi titik pertentangan antara Rasulullah SAW dan para orang-orang Quraisy itu tadi. Sehingga makna kalimat la ilaha illallah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya ini ya? Nah, yang ketiga. Barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, maka ia belum beribadah menghamba kepada Allah. Di sini letak pengertian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la ta'budu ma'a Allah. Ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Ana man lam ya'ti bihi, barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, yakni tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala saja, dalam artian dia beribadah kepada Allah mungkin, tapi dia masih beribadah kepada selain Allah, maka hakikatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sebenarnya menjadi makna dari firman Allah Ta'ala, wala antum 'abiduna ma a'bud, dalam surat apa ini? Al-Kafirun. Kalian sekali-kali tidaklah menyembah kepada Tuhan yang aku sembah. Maksudnya apa? Ini kalimat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada orang-orang Quraisy. Kalian wahai orang-orang Quraisy yang mengaku menyembah Allah juga, ya kan? Sesungguhnya kalian itu apa? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian itu sebenarnya tidak beribadah kepada Allah yang aku sembah. Karena kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala yang aku sembah, Allah Ta'ala tidak menerima apa? Persekutuan. Sehingga kalian harusnya beribadah secara murni hanya kepada Allah. Namun tatkala kalian beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, maka Allah tidak menerima. Maka kamu orang-orang Quraisy tidaklah beribadah kepada Allah Ta'ala secara hakikatnya. Tetapi kalian hanya beribadah kepada sekutu-sekutu itu. Faham ya ini ya? Sehingga orang yang beribadah kepada Allah, seandainya dia masih beribadah kepada selain Allah, peribadahannya kepada Allah Ta'ala itu enggak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang pernah kita sampaikan, ana aghna syuraka yani syirki fa man amila amran asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu asyirka. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan apa? Persekutuan. Barang siapa melakukan suatu amalan yang dalam amalan tersebut dia menyekutukan selainku bersama denganku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Allah tidak akan menerima ibadahnya. Enggak ngurusin dia lagi sudah. Nah, sehingga hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam risalah yang lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "Annal ibadata la takunu ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at tahara." Kama qala rahimahullah. Bahwasanya ibadah tidaklah dikatakan ibadah yang benar kecuali dengan adanya tauhid, sebagaimana salat tidak dikatakan salat yang sah kecuali dengan adanya bersuci. Dengan adanya bersuci. Nah, sehingga tauhid merupakan syarat penting dalam ibadah. Nah, lanjutkan. Ya. Poin yang keempat ini merujuk kepada ayat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang diutusnya para rasul, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwasanya telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul yang menyuruhkan i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Ta'ala semata dan jauhilah taghut. Sehingga hikmah, yakni tujuan diutusnya para rasul, tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Untuk merealisasikan tauhid ini, untuk mewujudkan tauhid ini. Apa dikatakan tadi? Yaitu menyerukan kepada tauhid dan melarang dari kemusyrikan. U'budullah, bertauhidlah kepada Allah. Wajtanibut taghut, tinggalkan yang syirik. Jadi semua rasul dari zaman ke zaman, ya, dari awal sampai akhir, tugas mereka itu sama. Tidak ada yang berbeda. Semua rasul tugasnya itu sama. Yaitu apa tadi? Menegakkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan, memperingatkan umat dari kesyirikan. Ini tugas ini, hikmah ini selaras dengan hikmah penciptaan manusia dan jin. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul ini dalam rangka untuk agar manusia dan jin itu bisa lulus dalam meraih hikmahnya tadi. Paham ya? Para Rasul alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala dalam rangka untuk membimbing manusia untuk meraih hikmah yang dicanangkan oleh Allah Ta'ala tadi, yaitu beribadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para Rasul seluruhnya tugasnya adalah ini, hikmah diutusnya adalah ini, sama dengan hikmah diciptakannya di jin dan manusia. Nah, yang kelima. Hah? Kalau di terjemahan yang di PDF itu, misi diutusnya para rasul untuk seluruh umat. Yang di bahasa Arab, an-risalata ammat kulla ummah. Kalau saya terjemahkan dari bahasa Arabnya, bahwasanya ajaran risalah ini, risalah tauhid, ajaran tauhid itu telah mencakup seluruh umat. Itu kalau saya yang terjemahkan. Jadi mungkin agak berbeda ya. Jadi an-risalah, bahwasanya risalah ini, risalah yang dibawa oleh para rasul alaihissalatu wassalam, yaitu risalah apa? Tauhid. Yang tadi dikatakan hikmahnya adalah apa? Untuk menegakkan tauhid. Ya. Maka risalah ini sudah mencakup seluruh umat manusia. Tidak ada satupun umat manusia kecuali mereka sudah diserukan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Kata Allah Ta'ala, tidak ada satupun umat melainkan telah berlalu padanya seorang pemberi peringatan, yaitu para rasul. Sehingga setiap umat itu sudah mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tauhid. Ya, tentang tauhid ini. Karena memang itu sesuai dengan tujuan atau hikmah diciptakannya jin dan manusia. Tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan sebuah tujuan, sebuah hikmah kalau Allah Ta'ala membiarkan manusia tanpa ada bimbingan. Ini mustahil, ya, karena Allah Ta'ala Maha Hakim, Maha Bijaksana. Ketika mencanangkan suatu tujuan, pasti Allah Ta'ala memberikan bimbingan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang keenam. Bahwa ajaran atau tuntunan para nabi adalah satu, yaitu tauhid, pengabdian ibadah kepada Allah. Nah, ini perkara yang penting dalam iman kita kepada para nabi. Di antara makna iman kita kepada para nabi adalah apa? Kita mengimani bahwasanya para nabi alaihissalatu wassalam, ajaran mereka itu sama. Pokok ajaran mereka itu sama, yaitu apa? Tauhid. Tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh para rasulnya masing-masing. Walaupun jalan ibadahnya itu tadi yang kita sebut dengan istilah syariat itu berbeda-beda, tetapi pokok agamanya adalah sama, yaitu ibadah secara murni kepada Allah. Tapi caranya, tata cara ibadahnya ini, jalan ibadahnya itu berbeda-beda sesuai dengan ajaran syariat rasul masing-masing zaman. Seperti misalnya Rasul Nuh alaihissalam, syariatnya tentu tidak sama dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat dalam artian apa? Tata cara ibadahnya, ya kan? Dalam agama kita, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada apa namanya, istilahnya haji. Di zamannya Nabi Nuh sudah ada haji belum? Sudah ada haji belum? Belum. Haji itu mulai kapan? Zamannya Nabi Ibrahim. Haji itu adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga ketika syarat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk ibadahnya adalah dengan menunaikan ibadah haji, maka ternyata di zaman Nabi Nuh belum ada ibadah haji. Tapi inti pokok apa namanya, ajarannya sama, yaitu apa? Beribadah secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa para nabi dikatakan dalam sebuah hadis, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Kami para nabi itu bagaikan saudara satu bapak. Ya. Dinuna wahid. Agama kami itu sama, satu, yaitu tauhid. Pokok agamanya tauhid. Walaupun syariatnya itu mukhtalifah, yaitu syariatnya itu berbeda-beda. Sama dengan saudara satu bapak, artinya ibunya beda-beda tetapi bapaknya satu, nasabnya sama, ya kan? Nasabnya sama, fulan bin fulan bin fulan, ya kan? Karena nasab itu kan dari bapak, ya kan? Nah, sehingga sama dia tuh, nasabnya itu sama, walaupun ibunya beda-beda, ya, ibunya beda-beda, tapi nasabnya sama. Nah, sehingga agamanya itu satu, para nabi itu agamanya satu, tauhid pokoknya satu, nah, pokok ajaran agamanya satu, namun tata cara ibadahnya adalah berbeda-beda. Nah, yang ketujuh. Masalah besar yaitu bahwa dikatakan bahwa tidak akan dapat terwujud dengan benar-benar kecuali dengan cinta tauhid. Dan inilah kesaksian firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka ia pun fitqouhi wa yu'min billahi fa qad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa tetap kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka hubungannya telah terpasang kepada tubuh tali yang amat kuat. Nah, ini dalam poin yang ketujuh ini, beliau mengisyaratkan kepada sebuah permasalahan yang sangat penting, yaitu rukun dari tauhid, rukun dari kalimat la ilaha illallah, yang di sana harus ada dua hal, isbat dan nafi. Harus ada isbat, yaitu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harus ada peribadahan kepada Allah taala, dan harus ada nafi, yaitu pengingkaran terhadap peribadahan kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan mengingkari tauhid. Ini yang dimaksud dengan mengingkari tauhid. Sehingga di sini belum mengatakan masalah yang sangat penting adalah bahwa ibadah kepada Allah, yang ini adalah isbat, rukun yang pertama, ibadah kepada Allah tidak akan terrealisasi dengan benar kecuali dengan adanya pengingkaran terhadap tauhid. Isbat ini tidak akan sah kecuali dengan adanya nafi. Ya, peribadahan kepada Allah tidak akan sah, ya, tidak akan benar kecuali dengan adanya mengingkari tauhid. Artinya kecuali dengan mengingkari berbagai macam kesyirikan, meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Sempurnalah tauhid ketika sudah terpenuhi apa namanya, al-itsbat wa nafi. Ada ibadah kepada Allah Ta'ala dan ada pengingkaran terhadap kesyirikan dan tauhid. Karena kalau cuma satu saja, ibadah kepada Allah tanpa mengingkari kesyirikan, maka ibadahnya akan sia sia, sebagaimana tadi kita sampaikan, Allah Ta'ala tidak menerima ibadah ini. Atau hanya mengingkari tauhid saja, dia tidak mau beribadah kepada Allah, apa gunanya? Ya kan? Sedangkan tujuan dia diciptakan adalah agar beribadah kepada Allah. Dia tidak mau beribadah kepada selain Allah, enggak mau beribadah kepada patung, enggak mau beribadah kepada ini apa namanya? Pohon, batu, ataupun orang soleh, ataupun manusia, malaikat, enggak mau beribadah kepada mereka semua. Benar. Tapi apa sayang, dia enggak mau beribadah kepada Allah juga. Apa fungsinya juga? Ya. Sehingga dia hakikatnya adalah beribadah kepada siapa? Hawa nafsunya sendiri. Sakar PDW gitu kan. Terserah dia sendiri. Dengan artinya dia mengikuti hawa nafsunya sendiri, enggak mau beribadah kepada yang lain. Sehingga dia akhirnya memperturutkan hawa nafsunya sendiri. Maka masalah yang penting ini yang dimaksud adalah apa namanya? Adanya dua rukun dalam tauhid, yaitu beribadah, penetapan ibadah itu kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus mengingkari tauhid, harus meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Nah, yang ke-8, nah, ini pengertian tauhid secara umum dalam masalah ibadah. Ya, pengertian tauhid secara umum dalam masalah ibadah. Karena ada pengertian tauhid yang lebih umum lagi. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, at-tawud sebagaimana yang telah kita dapatkan dalam apa? Salah satu usul, ya kan? At-tawud kullu ma tajawaza al-'abdu 'an haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', segala sesuatu yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba, baik itu berupa sesembahan ataupun berupa orang yang diikuti ataupun berupa orang yang ditaati. Ya. Kalau ada sesuatu yang ditaati atau diikuti atau yang disembah, tapi itu ternyata melampaui batasnya, tidak berhak dalam batas-batasannya tersebut, maka dia adalah tauhid secara makna lebih umum lagi. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah apa? Segala sesuatu yang diibadahi, yang diagungkan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu mencakup tercakup oleh makna kalimat tauhid yang disebutkan dalam ayat tadi. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Atau dalam ayat tadi, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Yang mana para rasul ini menyerukan apa? Sembahlah Allah Ta'ala saja dan jauhilah taghut. Sehingga taghut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah Ta'ala. Nah. Jelas ya? Nah. Teruskan dulu. Sudah. Soalnya kalah dengan suara motor. Ya, yang ke-9 adalah tiga ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al-An'am. Ini yang disebutkan dalam surat Al-An'am 151, 152 dan 153 ya, yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah di apa? Stempel, silakan membaca surat Al-An'am ini 151 sampai 153. Yang di sana terdapat wasiat-wasiat Allah tabaraka wa taala. Diakhiri dengan kalimat apa? Dzalikum wassakum bihi, ya kan? Itulah yang Allah taala wasiatkan kepada kalian. Ya. Yang mana wasiat yang disebutkan dalam surat Al-An'am 151 sampai 153 ini ada jumlahnya berapa? 10 wasiat. Dan diawali dengan apa? Diawali dengan wasiat untuk apa tadi? Wasiat untuk meninggalkan kesyirikan. Diawali dengan larangan berbuat kesyirikan, yaitu firman Allah Ta'ala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Ya kan? Katakanlah, marilah kemari aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepada kalian. Yang pertama adalah apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian bersekutu atau menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini atau ketika permasalahan ini larangan syirik disebutkan dalam wasiat yang pertama, maka ini menunjukkan kalau ini perkara yang sangat penting sekali, mengalahkan wasiat-wasiat yang lainnya. Nah, terus. Ayat-ayat Muhammad yang tersebut dalam surat Al-Isra mengandung 8 masalah. Dimulai dengan iman Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatafa'uda madmuman mahdula. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah agar kamu tidak menjadi beban dan tidak ditinggalkan Allah. Dan diakhiri dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhara falatulqa fi jahannam maluman mahmatullah. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan terbelalak dijauhkan. Lalu Allah mengingatkan kepada kita akan pentingnya masalah-masalah ini dengan firman-Nya, zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian yang diwakilkan Tuhanmu kepadamu. Nah, poin yang ke-10 ini yaitu ayat-ayat muhkamat yang terdapat dalam surat Al-Isra yang mengandung 18 masalah. Itu kalau kita lihat dalam matannya yang kemarin kita baca, maka hanya disebutkan surat Al-Isra ayat 23. Ya. Yang di sana Allah Ta'ala perintahkan, Allah firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala memerintahkan agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia saja, dan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Ternyata ayat ini kalau kita lihat dari rangkaian ayat sebelumnya dan sampai setelahnya, maka ternyata ayat-ayat ini mengandung 18 masalah. Tapi sayangnya kita kemarin tidak melihat kepada rangkaian sebelum dan setelahnya ya. Dan di sini belum mengisyaratkan kepada ayat tersebut. Ya. Ada 18 masalah yang dimulai dengan apa? La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Kita langsung saja ambil dari poin ini saja ya. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah kamu menjadikan bersama Allah Ta'ala sesembahan yang lain agar kamu tidak menjadi terhina lagi tercela. Jadi 18 masalah yang disampaikan dalam surat Al-Isra tadi ya, ternyata diawali dengan apa? Larangan untuk berbuat syirik. Ya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu menjadikan tandingan ataupun sesembahan yang lain bersama dengan Allah. Fataq'uda madhmuman makhdhula. Kalau kamu menjadikan tandingan ataupun sesembahan bersama dengan Allah Ta'ala, kamu akan menjadi terhina lagi tercela. Itu makna kalimat fataq'uda madhmuman makhdhula. Ini fa'nya fa' sababiyah. Dalam bahasa Arab fa'nya sababiyah. Walaupun kalau terjemahannya itu langsung dikatakan agar kamu tidak, gitu kan? Agar kamu tidak. Tetapi kalau kita paham bahasa Arab ini namanya fa' sababiyah. Maknanya apa? Maknanya kalau kita artikan seperti tadi, yaitu jangan kamu menyekutukan Allah Ta'ala, jangan kamu menjadikan sesembahan yang lain bersama dengan Allah. Kalau kamu menjadikan sesembahan yang lain bersama dengan Allah, maka dengan sebab itu kamu akan menjadi apa? Tercela lagi, terhina. Itu maknanya, ya kan? Tapi diringkas dengan kalimat terjemah agar kamu tidak menjadi terhina lagi, tercela. Labas. Jadi awalnya adalah apa? Larangan berbuat syirik. Kemudian diakhiri dengan apa? Firman Allah Ta'ala, wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannam maluman madhura. Diakhiri juga dengan larangan syirik. Dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah Ta'ala sesembahan yang lain sehingga kamu nantinya, kalau kamu menjadikannya sesembahan yang lain, ya kan, sehingga kamu nantinya dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Diawali dengan larangan syirik, diakhiri dengan larangan syirik juga. Dan di tengah-tengahnya adalah apa yang disampaikan oleh penulis. Ya, di antara kalimat-kalimat yang disampaikan itu adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Rabbmu ini sudah memerintahkan kepada kamu agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diakhiri ya diakhiri dari ayat yang 39 tadi dengan peringatan Allah Ta'ala akan pentingnya masalah ini, yaitu firman Allah Ta'ala, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Artinya ini merupakan perkara yang penting, sehingga Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya itulah hikmah yang Allah wahyukan kepada kalian agar kalian memperhatikannya. Ya, baik. Ini 18 rinci karena memang ini saya ingin hanya sekedar membaca sedikit secara cepat ini apa namanya masalah-masalah ini agar kita bisa langsung kepada bab yang selanjutnya. Taib, yang ke-11. Nah, poin 11 beliau mengingatkan ayat yang beliau sampaikan dari surat An-Nisa, ya, yang di sana menyebut 10 hak, ya. Al-huququl asyrah, ada 10 hak yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat tersebut, dimulai dari hak yang paling besar, itu apa? Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah Ta'ala firmankan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini menunjukkan bahwasanya hak-hak yang wajib untuk kita penuhi itu banyak, ya kan? Ada hak orang tua, ada hak apalagi kemarin itu teman sejawat, ada hak karib kerabat, ada hak tetangga dan seterusnya, banyak sekali ya. Namun yang paling besar haknya adalah siapa? Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Semua apa yang ada pada diri kita berasal dari Allah Ta'ala. Bahkan apa yang kita tinggali di sini di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang luput dan lepas dari kekuasaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya milik Allah. Sehingga yang paling berhak dan hak yang paling besar adalah apa? Haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu haknya Allah Ta'ala diterangkan dalam hadis yang terakhir beliau sampaikan adalah apa? Haknya itu agar Allah Ta'ala disembah tanpa disekutukan dengan sesuatu apapun. Beribadah secara murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, yang ke-12. Nah, wasiat yang dimaksud adalah yang tadi kita sampaikan dari surat Al-An'am ayat 153 151 sampai 153, ya, yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wasiat tersebut bagaikan wasiat yang sudah distempel. Ya, walaupun tidak ada lembaran wasiat yang ada stempelnya, bukan, tidak ada hakikatnya seperti itu, enggak ada. Cuman Ibnu Mas'ud mengatakan, ini adalah wasiat yang seakan-akan sebagaikan wasiat yang sudah distempel oleh capnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita cari lembaran-lembarannya enggak ada. Cuman ini adalah merupakan wasiat yang sangat penting sekali, sehingga Ibnu Mas'ud mengatakannya demikian. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Rasulullah SAW yang telah disetempel, ya, dengan hendaknya dia membaca ayat ini. Jadi seakan-akan dia adalah wasiat yang sangat penting dari Rasulullah SAW, dan memang demikian dia adalah wasiat yang sangat penting sekali. Nah, terus. Ya. Ini disebutkan dari hadis yang terakhir kita baca. Itu hadisnya siapa ini? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang dia satu ketika berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Nabi SAW di depan, Mu'adz bin Jabal di belakang. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu haknya Allah Ta'ala atas hamba dan apa haknya hamba atas Allah? Lalu disampaikan di sana bahwasanya hak Allah yang wajib kita laksanakan adalah apa? Agar kita beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan sedikitpun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak Allah Ta'ala atas hambanya, atas kita semua, yang wajib kita laksanakan. Nah, terus. Nah, mengetahui hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Ta'ala apabila mereka melaksanakan hak Allah, melaksanakannya, yaitu melaksanakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya bukan berarti hamba itu memang memiliki hak, ya, bukan berarti hamba itu memang memiliki hak yang dia berhak untuk menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Sudah kita terangkan dulu ya, bahwasanya hak ini yang dimaksud adalah tafaddulun minallah. Murni adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, murni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hamba itu sendiri yang memang apa namanya memiliki hak sehingga dia boleh untuk mengungkit-ungkit hal tersebut di hadapan Allah Taala, menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Bahkan Allah Taala dialah yang mewajibkan dirinya untuk memberikan kebaikan ini kepada hambanya, ya. Berbeda dengan haknya hamba, haknya Allah Taala atas hamba, maka ini merupakan kewajiban hamba yang diwajibkan oleh siapa? Allah, ya kan? Haknya Allah atas hamba, yang hamba itu harus beribadah kepada Allah Taala, paham ya? Hamba harus beribadah kepada Allah Taala, ini kan kewajiban. Siapa yang mewajibkan? Siapa? Allah. Allah yang mewajibkan kan? Yang dia memiliki hak atas kita. Tapi tidak sebaliknya, ketika Allah Taala mengatakan hak hamba atas Allah, bukan berarti kita hamba itu yang mewajibkan kepada Allah agar memberikan pahala kepada kita, enggak. Enggak bisa. Allah Taala tidak ada yang bisa mewajibkan sesuatu kepadanya. Ya. Tidak satu pun makhluk yang bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah Taala, tidak ada. Makanya para ulama menerangkan bahwasanya hak hamba atas Allah Taala maksudnya adalah apa? Allah Taala memberikan tafaddul, ihsan, kebaikan dan anugerahnya kepada hamba tersebut, bahwasanya kalau hamba itu benar-benar melaksanakan haknya Allah Taala, melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak Allah Taala, maka Allah Taala akan memberikan pahalanya. Allah berjanji akan memberikan pahalanya. Jadi yang mewajibkan adalah Allah Taala sendiri. Yang mewajibkan adalah Allah Taala sendiri kepada dirinya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ayat, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian, Tuhan kalian sudah menetapkan atas dirinya untuk memberikan rahmat. Ya. Rabb kalian sudah menetapkan kepada dirinya, ini Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri berjanji, ya, untuk memberikan rahmat kepada hambanya. Dan tidak ada satupun hamba ataupun makhluk yang berhak mewajibkan sesuatu kepada Allah Taala untuk meminta rahmatnya, untuk menurunkan rahmatnya. Tidak ada. Faham ya ini ya? Jadi hak Allah Taala kepada hambanya tidak sama dengan hak hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Terus. Bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat. Ya, ini diambil dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, afala ubashiru annas, ya, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Maka Nabi SAW melarangnya, la, jangan kamu sampaikan kepada manusia, fayatakilu, takutnya mereka akan salah paham dan bersandar hanya kepada rahmat Allah Ta'ala sehingga tidak melaksanakan amal ibadah, ya, sudah kita terangkan kemarin, ya. Sehingga beliau mengambil sebuah pelajaran di sini atau kesimpulan bahwasanya masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat. Ya. Apa yang dimaksud di sini yaitu tentang janji Allah Taala ataupun keutamaan yang besar bahwasanya orang yang bertauhid, yang menegakkan atau yang melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak Allah Ta'ala, yaitu dia tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berjanji akan tidak menyiksa hamba tersebut. Ya, kabar gembira ini yang tidak diketahui oleh sebagian para sahabat. Dan ini bukan satu perkara yang tercela. Karena apa? Ini bukanlah sebuah hukum yang wajib untuk diamalkan. Hanya sekedar tentang pengetahuan tentang apa? Keutamaan saja. Sehingga hal ini tidak bukan suatu hal yang memang harus disampaikan. Berbeda dengan misalkan hukum perkara yang wajib, maka itu wajib untuk disampaikan kepada umat. Ya, paham ya? Tapi tentang suatu keutamaan satu amalan, ini hanya sebagai sekedar untuk targhib, dorongan, motivasi saja. Ya. Kalaupun tidak mengetahui adanya targhib tersebut, orang yang beriman ketika mendapatkan keterangan ini adalah perkara yang wajib, dia akan melaksanakannya. Faham ya? Dan targhib itu hanya untuk mendorong saja. Nah, tatkala targhib ini fungsinya adalah untuk mendorong saja dan dikhawatirkan apa tadi? Ada salah faham, maka dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menyebar luaskan. Ya. Sehingga tentang masalah keutamaan ini, kata beliau, sebagian besar para sahabat tidak mengetahuinya. Walaupun di akhir hayat siapa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka beliau menyampaikan hal tersebut. Buktinya apa? Hadis ini sampai kepada kita. Kalau enggak sampai kepada kita, kalau beliau tidak menyebarkannya, tidak menyampaikannya, mestinya enggak sampai kepada kita. Ya, baik, teruskan. Boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat. Ulangi. Boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat. Ilmu pengetahuan masalah ini gitu ya. Ada masalah ini gitu ya. Bahasa Arabnya jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan suatu ilmu pengetahuan untuk sebuah maslahat. Bolehnya menyembunyikan suatu ilmu pengetahuan untuk suatu maslahat. Jadi ini merupakan sebuah hal yang sudah dimaklumi oleh para ulama. Karena ilmu itu bertingkat-tingkat. Tidak semua ilmu itu sama. Ya. Terkadang ilmu itu ada yang memang harus setiap orang itu mengetahuinya. Tentang kewajiban tauhid misalnya, kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini harus semua orang mengetahuinya. Tapi terkadang ada ilmu-ilmu yang memang tidak layak disampaikan di kalangan manusia. Ya, seperti misalnya, saya contohkan saja yang mudah mungkin saja ya, bagi antum untuk memahaminya. Yaitu, kita tahu dalam ilmu fikih itu kan ada ilmu yang sangat dalam sekali. Di sana terdapat berbagai perselisihan para ulama dalam masalah satu bidang fikih gitu kan. Misalnya dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, dalam masalah zakat, gitu kan. Nah, ketika seorang penyampai ilmu menyampaikan apa saja yang beliau ketahui, yang dia ketahui tentang masalah perselisihan pendapat para ulama, Imam Malik menyebutkan pendapatnya ini, Imam Syafi'i ini, Imam Ahmad ini, Imam yang lain ini, dan seterusnya, disampaikan semuanya kepada masyarakat. Apa jadinya mereka? Bingung, ya kan? Makanya kepada masyarakat umum, dalam menyampaikan sebuah permasalahan fikih misalnya, maka cukup dengan menyampaikan yang menurut penyampai ilmu tersebut adalah yang rajih saja. Ya, yang rajih saja. Ini karena apa? Agar orang itu tidak malah bingung. Beda apabila yang dihadapi adalah orang-orang para penuntut ilmu yang sudah mendalami ilmu fikih dari dasarnya, meningkat-meningkat sehingga dia mengetahui apa namanya? Perbedaan di kalangan para ulama yang dia butuhkan untuk mengetahuinya agar bisa merojihkan, menguatkan mana di antara ilmu-ilmu apa pendapat-pendapat tersebut yang lebih kuat. Itu perlu disampaikan. Tapi kalau kalangan umum nanti malah bingung. Bahkan mereka bisa jadi apa namanya melakukan sebuah sikap yang tercela di kalangan para ulama yaitu apa? Mencari rukhsah, mencari yang ringan-ringan. Wah, pendapat ini yang penak ini ajalah, yang penak ini ajalah. Akhirnya nyari yang mudah-mudah saja. Padahal para ulama itu ketika mentarjih suatu pendapat, menguatkan suatu pendapat dalam masalah fikih ataupun dalam masalah apa saja, sandarannya bukanlah yang enak-enak, tetapi apa? Sandarannya adalah dalil. Ya, mana dalil yang menopang yang lebih kuat? Bukan sandarannya adalah yang enak-enak saja. Ya, misalnya karena ini pendapat ini, nanti kalau misalnya kita sampaikan semua pendapat para ulama, bisa jadi orang akan mengambil pendapat-pendapat yang nyeleneh-nyeleneh, yang ternyata itu syar, ya kan? Apa namanya? Ada juga para ulama yang menggunakannya. Seperti misalnya, lo itu ada seorang imam yang membolehkan musik misalnya. Ada seorang imam yang membolehkan khamar misalnya. Nah, ini bahaya, ya kan? Makanya sebagian ilmu tidak masalah kalau kita itu menyembunyikannya apabila ada maslahat yang mendukungnya, menuntutnya, atau ada mudharat, ya, yang akan dikhawatirkan terjadi apabila kita menyampaikan ilmu tersebut di kalangan umum. Ya, jadi ada ilmu-ilmu yang mesti kita bisa memilah-milih mana yang harus kita sampaikan. Nah, baik, terus. Dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama muslim suatu berita yang menggembirakannya. Nah, ini diambil dari pertanyaan Mu'adz bin Jabal ketika bertanya kepada Nabi SAW, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini? Artinya apa? Sudah menetap di kalangan para sahabat, di pikiran mereka para sahabat, bahwasanya menyampaikan kegembiraan kepada sesama kaum muslimin adalah suatu hal yang disukai. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada kaum muslimin. Tetapi karena ini berasal dari Nabi Muhammad SAW kabar ini, maka beliau meminta izin terlebih dahulu. Dan ternyata tidak diizinkan. Tapi dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya para sahabat sudah memahami. Sudah memahami apa namanya? Menyampaikan sebuah kegembiraan kepada kaum muslimin adalah disukai. Dan di antara contohnya adalah ketika ada tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk, ya, tanpa uzur, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala undurkan taubat mereka, ya kan? Sampai mereka itu dihajar gitu kan, diboikot. Nabi sallallahu alaihi diberi salam, diucapkan salam oleh orang yang dihajar ini, Nabi sallallahu tidak membalas salamnya. Sampai seperti itu kan, sehingga mereka merasakan bumi itu terasa sempit sekali gitu kan. Padahal dikelilingnya adalah para kaum muslimin, sahabat-sahabat dia. Tapi ternyata dia merasa tidak ada temannya karena semuanya menghajar. Nah, ketika turun ayat taubat kepada tiga orang ini, maka para sahabat itu buru-buru mereka ingin menyampaikan kabar gembira kepada orang yang diterima taubatnya ini. Mereka berlari terus. Ya. Artinya apa namanya? Berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada orang yang diterima taubatnya. Mereka paham bahwasanya menyampaikan kabar gembira kepada sesama kaum muslimin adalah apa? Disukai. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah mafhum dari hal ini, lawan dari hal ini, yaitu apa? Menyampaikan sebuah kabar yang tidak disukai oleh kaum muslimin, mesti itu suatu hal yang tidak disukai. Paham ya? Menyampaikan kabar yang buruk tidak disukai oleh Islam. Seperti misalnya menyampaikan kabar tentang perzinahan-perzinahan, ya. Ini jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarnya. Kabar-kabar yang tentang fahisyah ini jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkannya. Karena ini akan membuat buruk ini pikiran kaum muslimin. Taib, selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan nama Allah. Ya, ini alasan Rasulullah sallallahu tidak mengizinkan Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Karena apa? Dikhawatirkan ada orang yang salah paham, ya, ketika mereka mendapatkan keterangan orang yang bertauhid kepada Allah, ya, orang yang bertauhid kepada Allah, maka dijamin tidak disiksa oleh Allah Ta'ala, ya. Sehingga dikhawatirkan ada orang yang salah paham dan dia mengatakan, saya sudah bertauhid, cukuplah tauhid ini sehingga saya tidak akan diazab lagi. Sehingga dia meremehkan amalan-amalan. Padahal amalan-amalan itu sangat berpengaruh besar terhadap keselamatan dia nanti di akhirat. Artinya apa? Tauhid itu akan sempurna, ya, dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Dan kesempurnaan tauhid ini juga akan berkaitan dengan kesempurnaan keselamatan yang akan dia dapat. Semakin sempurna tauhidnya dengan amalan-amalan yang dilakukan, maka akan semakin sempurna pula keselamatan dia dari siksaan Allah Ta'ala. Tetapi ketika tauhid yang dia miliki itu tidak sempurna dengan sebab dia melakukan dosa-dosa, ya, maka keselamatan yang dijanjikan pun akan berkurang kesempurnaannya. Bisa jadi dia akan selamat di akhirnya, tapi diawali dengan siksaan-siksaan yang dia terima karena adanya dosa-dosa. Ini pemahaman yang benar seperti itu. Tapi dikhawatirkan ada orang yang memahami pokoknya sudah punya tauhid pasti akan selamat. Dia menggantungkan kepada rahmat Allah Ta'ala saja. Sehingga Mu'adz bin Jabal dilarang oleh Rasulullah SAW menyampaikan kabar ini. Ya, nanti kalau ada orang mengira kalau sudah bertauhid berarti cukup pasti akan selamat dari neraka. Padahal dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ancaman-ancaman dari pelakuan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, ancaman tentang riba, ancaman tentang perzinahan, ancaman tentang dusta dan seterusnya, ya, ancaman-ancaman neraka itu banyak sekali. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan hadis ini saja, orang yang bertauhid akan selamat dari neraka, maka seakan-akan ayat-ayat tadi dan hadis-hadis yang bercerita atau menjelaskan tentang apa tadi, tentang amalan-amalan dosa dan maksiat yang menyebabkan neraka, seakan-akan tidak terpakai, padahal tidak seperti itu. Paham ya? Sehingga disinilah alasan Rasulullah SAW melarang Mu'adz bin Jabal karena khawatir ada orang yang salah paham kemudian menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah Ta'ala sehingga dia tidak meninggal, sehingga dia apa, tidak melaksanakan amalan-amalan ketaatan, bahkan dia melaksanakan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, teruskan, ini tinggal sedikit lagi. Jawaban yang dicariakan bagi orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu adalah Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, Allahu a'lamu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Nah, orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu, maka dia mengatakan Allahu a'lam, ya. Di sini Mu'adz bin Jabal mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam karena yang bertanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, ya, ketika ditanya oleh orang dengan suatu pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya, maka cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan tambahan, kalaupun tentang masalah syariat, adapun ketika ditanya tentang masalah syariat, maka boleh kita mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Karena pasti urusan masalah syariat Rasulullah SAW pasti lebih tahu. Tetapi selain dalam urusan masalah syariat, maka kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Dan kalaupun kita mengucapkan Allahu a'lam saja dalam urusan syariat, itu pun sudah cukup juga. Itu pun sudah cukup juga. Paham enggak maksudnya? Jadi ketika kita ditanya tentang sesuatu, ya, dan kita tidak tahu, baik itu urusan syariat ataupun non syariat, ya, maka cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau dalam urusan syariat kita boleh mengatakan, boleh, istilahnya boleh mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena urusan syariat itu pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengetahuinya. Paham ya? Ini. Tapi lebih selamanya kita katakan cukup Allahu a'lam saja karena Rasulullah SAW sudah wafat dan tidak ada di sekitar kita saat ini, ya. Baik. Nah, teruskan. Boleh menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain. Nah, ini juga jelas. Ketika tadi ada pembahasan bahwasanya boleh menyembunyikan sebagian ilmu karena maslahat, maka boleh menyampaikan ilmu yang tertentu kepada orang lain, kepada seseorang tertentu juga. Karena akal manusia itu bertingkat-tingkat. Jadi misalnya sebuah ilmu alat, ya, yang harus kuasai terlebih dahulu tentang ilmu bahasa Arab seperti ilmu usul fikih, ya kan? Maka mestinya itu disampaikan kepada orang-orang yang memang sudah menguasai bahasa Arab, ya kan? Gak mungkin disampaikan kepada orang-orang yang secara umum, ya kan? Orang-orang bapak-bapak ibu-ibu diajarkan ilmu usul fikih yang gak mungkin mereka paham, gitu kan? Maka dari sini jelas poin yang ke-20 ini jelas sangat sangat benar sekali bahwasanya diperbolehkan memberikan ilmu kepada orang tertentu saja sesuai dengan ilmu apa yang dia sampaikan. Ilmu usul fikih misalnya, maka disampaikan kepada para thalibul ilmi, enggak seluruh kaum muslimin, hanya orang-orang tertentu saja. Nah, dan ini bisa dikiaskan kepada ilmu-ilmu yang lain dan dengan orang-orang yang memang layak terhadap ilmu tersebut. Nah, terus ya, ini sudah kita sampaikan tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dua sisi, ya. Pertama adalah apa? Karena beliau mau menaiki keledai, mau menunggang keledai. Yang kedua adalah beliau mau berboncengan dengan sahabatnya. Terus, yang lain. Terus. Boleh berboncengan seseorang di atas binatang jika binatang itu kuat. Nah, jawazul irdaf 'ala dabbah. Bolehnya memboncengkan seseorang di atas binatang jika memang binatang itu kuat. Sebenarnya ini kalimat jika binatang itu kuat tidak ada dalam kalimatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kalimatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya mengatakan jawazul irdaf 'ala dabbah, bolehnya memboncengkan di atas seekor binatang. Ya. Tapi kalimat ini jika memang binatang itu kuat, itu adalah kalimat yang benar walaupun tidak disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Karena kita diperintahkan untuk apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berbuat zalim. Ketika seekor binatang kita berikan tunggangan yang melebihi kekuatannya, maka itu termasuk menzalimi binatang tersebut. Sehingga ketika kita memboncengkan orang kok malah menjadikan binatang itu lemah, ya, maka ini mendingan kita tinggalkan. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau yang menerjemah hadis ini, boleh memboncengkan seseorang di atas binatang jika memang binatang itu kuat. Ini menunjukkan kalau Islam itu memperhatikan hak-hak seluruhnya, ya, memperhatikan hak-hak seluruhnya. Nah. Terus. Keutamaan Mu'adz bin Jabal. Oh, beda. Nah, terbalik ya. Taib. Keutamaan Mu'adz bin Jabal. Nah, ini merupakan keutamaan Mu'adz bin Jabal dari sisi mana? Pertama, dari sisi Mu'adz bin Jabal diboncengkan oleh Rasulullah SAW, maka itu menunjukkan kalau beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, karena tidak semua sahabat itu diboncengkan. Ada beberapa sahabat saja yang pernah diboncengkan. Yang saya tahu ini Mu'adz bin Jabal, kemudian Abdullah bin Abbas. Mungkin ada yang lain, tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ada, ya pernah ya. Dan ada yang lain, tetapi saya tidak faham. Yang jelas ini tidak semua orang para sahabat yang diboncengkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kedekatan sahabat ini kepada Rasulullah Sallam. Yang kedua, di antara keutamaan Mu'adz bin Jabal di sini adalah Rasulullah Sallam mempercayakan ilmu ini, ilmu yang beliau sampaikan yang tidak diberikan kepada orang lain, kepada siapa ini? Mu'adz bin Jabal. Artinya Rasulullah SAW sudah memahami kalau Mu'adz bin Jabal tidak salah paham, ya kan? Sehingga beliau menyampaikan ilmu ini kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW sudah paham, sudah mengetahui kalau Mu'adz bin Jabal tidak akan bersandar kepada rahmat Allah Ta'ala saja, sehingga meninggalkan amalan gara-gara mendapatkan ilmu ini, gitu kan? Maka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW telah merekomendasi ilmunya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, terus. Nah, ini inti dari poin yang terakhir ini adalah inti dari semua yang beliau sampaikan di mukaddimah kitab Tauhid ini. Karena Tauhid merupakan kedudukan yang sangat penting, maka hendaknya kita pelajari dan kita amalkan. Taib, alhamdulillah kita selesai dari beberapa pelajaran yang disampaikan oleh penulis dari mukaddimah kitab Tauhid ini, atau bisa kita katakan juga bab 1, terserahlah ya. Dan nanti insyaallah kita akan masuk pada bab berikutnya yang berbicara tentang keistimewaan Tauhid atau keutamaan Tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ya, jadi kita akan berbicara nanti insyaallah tentang keutamaan Tauhid ini, yang kita akan mengetahui sangat banyak sekali keutamaan Tauhid, bahkan seluruh kebaikan itu kembalinya kepada Tauhid sesungguhnya. Semua kebaikan itu semuanya kembali kepada Tauhid, dan semua keburukan kembalinya kepada kesyirikan. Baik, barangkali ini saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila tadi dalam menyampaikan agak terlalu cepat gitu ya. Karena memang saya ingin selesai beberapa poin-poin ini yang jumlahnya 24 yang sangat banyak tadi. Dan saya ingin ringkas saja dalam menyampaikannya. Maka kalaupun ada sesuatu yang kurang antum fahami, bisa antum tanyakan setelah ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrahmanirrahim.